Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Raja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua yang tidak terhitung jumlahnya, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua, terbitan daripada Jami'atul Imam atau Jami'ah Islamiyah Bil Madinatil Munawwarah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke Ad-Darsu As-Sabi', pelajaran ketujuh. Dan tersisa kurang lebih 3 atau 4 latihan yang belum kita baca dari pelajaran ini. Dan insyaAllah kita akan mulai masuk ke At-Tamrin At-Tasi', latihan ke-9, Safha Ithnan wa Khamsun, halaman 52. Silakan bagi antum semua, al-ikhwa wal-akhwat, pendengar dan pemirsa Raja, silakan mempersiapkan bukunya, mempersiapkan alat tulisnya dan mencatat kiranya apa yang perlu catat. Silakan buka halaman Ithnan wa Khamsun, halaman 52. Kita akan masuk ke At-Tamrin At-Tasi'. Baiklah ma'asyarul ikhwah, At-Tamrin At-Tasi'. Perintahnya di sini adkhil al, adkhil al atau adkhil alif lam at-ta'rifa ala al-kalimat allati tahtaha khattun inda al-luzumi. Adkhil al, masukkan alif lam al, yang mana al ini adalah at-ta'rif untuk menjadikan isim itu menjadi ma'rifah. Al yang berfungsi untuk menjadikan isim itu menjadi ma'rifah, al at-ta'rif. Sekali lagi, alif lam at-ta'rif adalah alif lam yang kita masukkan ke isim, sehingga isim tadi yang tadinya nakirah, yang tadinya masih bersifat umum, setelah masuk al, maka menjadi ma'rifah, menjadi khusus, menjadi hal yang tertentu. Masukkan al at-ta'rif alal kalimatil lati tahta khatt, pada kata-kata allati yang tahtaha khattun, di bawahnya ada garis. Indaluzum, indaluzum ketika diperlukan. Di sini permasalahannya adalah kita tidak melihat adanya kata yang diberi garis bawah di buku ini. Namun dari contoh yang akan kita baca setelah ini, mudah-mudahan akan jelas bagi kita mana isim yang seharusnya diberi garis bawah. Nah, isim yang nanti kita akan ketahui diberi garis bawah ini, isim inilah yang nanti kita akan masukkan ke dalamnya al at-ta'rif, alif lam at-ta'rif. Alhamdulillah ada dua contoh di sini. Iqra'il mithalaini al-atiyaini, bacalah dua contoh berikut. Al-mithal al-awwal, contoh yang pertama, indi kitabun dhu ghilafin ahmara. Indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Saya mempunyai buku dzu ghilafin ahmara yang mempunyai sampul merah. Dzu ghilafin ahmara yang mempunyai sampul merah. Antum melihat di sini ma'asyarul ikhwah, di sini ada kata dzu ghilafin. Ada kata dzu ghilafin. Antum perhatikan di sini kata dzu ghilafin dalam contoh adalah sifat untuk kitabun. Dzu ghilafin di sini adalah sifat untuk kitabun. Dan kitabun antum lihat di sini kondisinya adalah nakirah. Kitabun kondisinya adalah nakirah tanpa alif lam. Kitabun, indi kitabun. Dzu ghilafin adalah sifat untuk kitab. Karena kitabunnya nakirah, maka tentu sifatnya harus nakirah. Ini sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Sejak jilid yang pertama kita sudah bahas tentang an-na'tu wal man'ut, sifat dan yang disifatinya. Sudah kita jelaskan di jilid yang pertama bahwa an-na'tu, sifat itu mengikuti al-man'ut, mengikuti yang disifati. Jika al-man'ut, jika yang disifatinya ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Kebalikannya, jika al-man'ut yang disifatinya nakirah, maka an-na'at sifatnya juga harus nakirah. Ma'rifah ma'rifah, nakirah nakirah. Di sini kitabun nakirah. Maka kata berikutnya yang merupakan sifat daripada kitabun harus nakirah juga. Maka antum perhatikan di sini dzu ghilafin. Dzu ghilafin ini dua kata yang membentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Dzu ghilafin, dzu mudhaf, ghilafin mudhafun ilaih majrur. Dan kata dzu, dzu sudah kita jelaskan dulu ketika kita membahas jilid kedua dari kitab ini. Kalau tidak salah ada di awal-awal jilid yang kedua. Di awal-awal jilid yang kedua di situ ada pembahasan tentang dzu. Dan sudah kita jelaskan, oh iya, ada di halaman 9. Di halaman 9 di situ antum bisa melihat di latihan 9 ada pembahasan tentang dzu. Bahkan dari latihan ke-8 halaman 9 di situ sudah ada penjelasan tentang dzu. Dan dzu yang pertama artinya sahibu, yang memiliki, yang mempunyai. Dzu maknanya adalah yang mempunyai atau yang memiliki. Dan dzu ini selalu datang sebagai mudhaf. Dzu selalu datang sebagai mudhaf. Maka kalau dia mudhaf, maka dia butuh mudhafun ilaih. Kalau dia mudhaf, dzu, kalau dia mudhaf, maka dia butuh mudhafun ilaih. Maka lihat di sini, di contoh yang pertama, dzu ghilafin, dzu mudhaf, ghilafin mudhafun ilaih. Di sini antum lihat, dzu di sini sebagai mudhaf daripada kata ghilafin. Ghilafin, antum lihat di sini ma'asyarul ikhwah, ghilafin nakirah, tanpa alif lam. Ghilafin nakirah, tanpa alif lam. Maka dzu juga sifatnya nakirah. Karena mudhafun ilaihnya nakirah, maka mudhaf itu ikut nakirah. Sekali lagi, karena mudhafun ilaihnya nakirah, yaitu ghilafin nakirah, maka dzu mudhafnya juga ikut nakirah. Dan ini sesuai dengan kata kitabun. Kitabun nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah, yaitu dzu ghilafin. Maka di sini kata setelah dzu tidak perlu diberikan alif lam. Tidak perlu diberikan alif lam karena memang dia harus seperti itu, harus nakirah karena dia sebagai sifat daripada kitabin. Kita akan tulis di papan tulis agar lebih jelas. Perhatikan dua contoh yang anak akan tulis, bapak tulis. Yang pertama, Andy kitabun dzu ghilafin ahmara. Indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Perhatikan di sini kalimat kitabun dzu ghilafin. Di sini kitabun tanpa alif lam, maka dia nakirah. Ini sudah kita jelaskan istilah nakirah, sudah kita jelaskan ketika kita membahas jilid yang pertama. Nakirah maksudnya umum, tidak ada alif lamnya. Karena dia nakirah, maka dzu ghilafin setelahnya juga harus nakirah. Juga harus nakirah. Dzunya di sini harus nakirah. Dzunya di sini harus nakirah. Dan dzu, untuk menjadikan dzu ini nakirah, untuk menjadikan dzu nakirah, maka dia mudhafun ilainya harus nakirah. Mudhafun ilainya nakirah. Lihat, bukankah ghilafin di sini tanpa alif lam? Ini nakirah. Maka ini nakirah, karena mudhafun ilainya nakirah, maka dzunya juga nakirah. Dzu mendapatkan sifat nakirah dari mudhafun ilainya. Ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Faham tak, amiko? Ini adalah sifat dzu ghilafin, adalah sifat atau na'at dari ini kitabun. Kitabun ini man'utnya. Dan dulu sudah kita pelajari bahwa man'ut itu na'at itu selalu mengikuti al-man'ut. Na'at sifat harus mengikuti al-man'ut yang disifati. Karena yang disifatinya, kalau man'utnya nakirah, ini nakirah kan? Maka sifatnya harus nakirah, harus sama. Kalau ini ma'rifah, maka ini harus jadi ma'rifah. Ma'rifah. Ini yang nakirah kasusnya. Maka dzu di sini harus nakirah. Dzu di sini harus nakirah. Hanya saja bagaimana membuat dia nakirah? Bagaimana cara membuat dzu nakirah? Dengan jalan memberikan mudhafun ilaihnya nakirah ke dia. Dzu selalu datang sebagai mudhaf, tidak mungkin datang sendirian. Dzu itu selalu datang dengan mudhafun ilaih, itu selalu begitu. Sudah kita pelajari di awal-awal jilid 2 bahwa dzu tidak mungkin datang sendirian, dia harus disertai dengan kalimat berikutnya sebagai mudhafun ilaih baginya. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya kita perhatikan tanpa alif lam, nakirah. Mudhafun ilaihnya nakirah. Maka dzunya nakirah. Dzunya di sini mendapatkan sifat nakirah dari mudhafun ilaihnya yang nakirah. Faham tak, amiko? Faham lah, insyaallah. Maka ini pas na'atnya, na'atnya nakirah untuk man'ut yang juga nakirah. Nakirah, pas. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Iqra ya amiko, al-mithalu tsani. Ini contoh yang pertama. Ainal kitabu. Contoh yang kedua. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Kitabu dzul. Dzul ghilafil. Ghilafil ahmari. Dzul ghilafil ahmari. Dzul ghilafil ahmari. Perhatikan. Di sini al-kitabu, kalau di atas tadi nakirah, sekarang al-kitabu di sini ma'rifah. Ada sekedarik? Bala. dia ma'rifah sekarang. Kenapa ma'rifah? Bagaimana kita tahu ini ma'rifah? Ada alif lam, misalnya. Ada alif lam di sini. Ke bawah, alhamdulillah. Nah, ahsan. Begitu, cukup. Kelas, yakfi. Alkitab ma'rifah karena ada alif lam. Beda dengan kasus di atasnya. Nah, kalau di atas ini tadi ini kitabun, ini nakirah. Kenapa nakirah? Karena tanpa alif lam. Ini dengan alif lam. Maka sifat setelahnya dzul, dzunya ini harus ma'rifah juga. Paham tak, amigo? Dzunya harus ma'rifah. Sekarang bagaimana cara membuat dzu menjadi ma'rifah? Dengan jalan memberikan mudhafun ilaih yang ma'rifah. Lihat, dzu mudhaf, al-ghilafi mudhafun ilaih. Maka lihat di sini, mudhafun ilaihnya diberi alif lam. Alaysa hadha ma'rifah? Bukankah ini ma'rifah? Bala. Bala. Maka dzunya juga, karena mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka dzunya di sini juga ma'rifah. Paham tak, amiko? Paham tak, insyaAllah. Dan ini pas sekarang. Naatnya ma'rifah, karena man'utnya ma'rifah. Paham tak, ya akhir kirim? Paham tak, insyaAllah. Nah, ahmikum menjadi patokan anak untuk bagi pemirsa dan pendengar roja yang mendengarkan melalui radio dan televisi. Hal nu'aid maratan thaniya, ya akhil kirim Abdul Ghaffar, nu'aid maratan thaniya asyar wala yakfi hadha? Nu'aid syari'an mungkin. Kita ulang sekali lagi. Baik. Kita ulang kembali ya ma'asyarul ikhwah wal akhwat, pendengar dan pemirsa roja di mana-mana antum berada. Semoga Allah mudahkan antum memahami contoh-contoh ini. Ini memang agak sedikit ngejelimet, tapi dengan landasan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau kita ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, maka ini akan menjadi mudah. Pelajaran pertama yang harus diingat adalah tentang kaidah na'at dan man'ut. Kemudian kaidah yang kedua yang juga harus diingat, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga tentang ma'rifah dan nakirah. Ini semua dibangun di atas tiga kaidah tadi. Pertama, pemahaman tentang na'at dan man'ut. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang ketiga tentang ma'rifah dan nakirah. Kalau itu, dan itu alhamdulillah sudah kita belajar sejak jilid 1. Kalau tiga hal tadi antum pahami dari awal, sejak kita belajar di buku ini dari awal, maka ini akan mudah. Dan anda tidak perlu mengulang kembali makna ma'na'at, man'ut, mudhaf dan mudhaf ilaih, karena sudah dipelajari. Intinya di sini, yang kita diminta untuk memperhatikannya adalah kata setelah dzu. Kata setelah dzu. Kata setelah dzu ini bisa tanpa alif lam, bisa nakirah, dan bisa juga ma'rifah dengan adanya alif lam. Mana yang kita pilih? Apakah dengan alif lam atau tanpa alif lam? Lihat kata sebelumnya. Kata sebelumnya kitabun di sini apa di sini, ikhwan? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Bagaimana kita tahu itu nakirah? Tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Kitabun tanpa alif lam. Dia nakirah. Maka naatnya, sifatnya naatnya harus nakirah. Karena manautnya nakirah, maka naatnya harus nakirah. Nah, sekarang bagaimana cara menjadikan naatnya ini nakirah? Dzunya ini naatnya dzu, dan dzu ini harus nakirah. Dzu ini harus nakirah. Bagaimana cara membuat dzu nakirah? Dengan jalan memberikan dia mudhafun ilaih yang nakirah. Faham tak, amigo? Faham tak, insyaallah. Sekarang dia jadi nakirah. Dzu ini nakirah. Nah, sekali lagi, dzu itu ketika kita awal-awal membahas jilid 2, dzu itu selalu datang sebagai mudhaf. Maka dia butuh mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaihnya inilah yang nanti akan menyebabkan dhu ini nakirah atau ma'rifah. Dia nakirah karena mudhafun ilaihnya nakirah. Dan ini pas sekarang. Naatnya nakirah karena manautnya nakirah. Paham tak, amigo? Paham tak. Nah, di sini, di contoh yang kedua, Aynal kitabu dhul ghilafil ahmari. Lihat kata al-kitabu di sini. Al-kitabu di sini beda dengan yang pertama. Ada sekadarik? Bala. Yang pertama tadi kan nakirah. Nah, yang kedua apa ini? Ma'rifah. Bagaimana kita tahu itu ma'rifah? Ada alif lam. Adanya alif lam. Alif lam ini yang menyebabkan dia ma'rifah. Maka dzu ini harus ma'rifah karena dia na'at daripada al-kitab. Ya, al-kitab ini man'ut. Man'ut. dia butuh na'at. Na'atnya harus ma'rifah, karena man'utnya ma'rifah, maka dia harus ma'rifah. Paham tak, amigo? Paham. Sekarang bagaimana cara membuat dhu menjadi ma'rifah? Dengan memberi mudhafun ilaih yang bersifat ma'rifah. Naam. Bagaimana cara membuat mudhaf ilaih ma'rifah? Yaitu dengan diberikan alif. Dhul ghilafil. Sekarang, pas sekarang. Pas sekarang. Paham, Tom? Paham. Sekali lagi. Ma'asyir al-ikhwah. Bagi pemirsa dan pendengar Roja yang baru saja mengikuti pembelajaran kita di jilid kedua ini dan belum mempelajari jilid pertama, ini pemahaman apa yang kita bahas ini dibangun di atas apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pondasi untuk memahami ini ada beberapa hal. Yang pertama, antum harus ingat kaidah an-na'at dan al-man'ut yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Begitu pula antum harus mengingat juga kaidah tentang al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Dan itu juga sudah kita belajar sejak jilid pertama. Yang ketiga, antum harus juga memahami konsep tentang ma'rifah dan nakirah. Dan itu juga sudah kita belajar di jilid pertama. Yang keempat, yang juga penting di sini ada pemahaman tentang kalimat dhu, kata dhu. Dan itu sudah dipelajari di awal-awal jilid dua. Maka bagi siapa saja yang alhamdulillah sudah mengikuti jilid pertama, alhamdulillah Allah telah berikan kemudahan insyaAllah untuk bisa memahami contoh ini. Nah, karena melihat hal ini penting, mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya penting, maka tolong bagi para pemirsa dan pendengar Roja yang belajar bahasa Arab bersama kami di jilid kedua ini, mohon mengulang kembali, murajaah kembali apa yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Nah, kita coba contoh pertama bagi Miko di studio. Ustaz. Akan lebih jelas kalau kita berikan dua contoh sekaligus, tidak apa-apa. Setelah itu Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya akhir kali. Al-awwal. Al-awwal. Liman dzaakal baitu dzu babin akhdhar? Liman dzaakal baitu dzu babin akhdhar? Di sini kata yang perlu diperhatikan adalah kata setelah dzu. Apa kata setelah dzu ya Ahmiko? Babin. Babin. Di situ babin di situ bisa dirubah menjadi ma'rifah, bisa dirubah menjadi nakirah, tergantung kebutuhan. Lihat, sekali lagi baca sekali lagi. Liman dzaakal baitu dzu babin akhdhar? Naam. Apakah sudah sahih begini? Sudah sahih begini, Miko? Belum ya, Ustaz? Belum. Kenapa belum? Nah, dhu di situ harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Kenapa? Karena kata sebelumnya juga ma'rifah. Naam, karena na'atnya, karena man'utnya, al-baitu, ma'rifah. Ma'rifah. Maka dhu harus ma'rifah. Ma'rifah. Bagaimana caranya membuat dhu ma'rifah? Silakan. Liman dzaakal baitu dzul babil akhdhari? Dhul babil akhdhari. Mumtaz, mumtaz. Sekarang dhunya jadi ma'rifah. Dhul babi. Bagaimana bisa begitu? Dengan memberikan mudhafun ilaihnya bersifat ma'rifah. Ya? Naam, maka dhunya juga menjadi ma'rifah. Nah, karena mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhafun juga ikut sifatnya jadi ma'rifah. Dan ini pas sekarang. Liman dzaakal baitu dzul babil akhdhari, pas sekarang. Naam. Ana tuliskan nomor satu. Kita bahas juga sama-sama. اقرا مره ثانيه يا اخي الكريم اقرا المثال الاسوال اولا لمن ذاك البيت لمن ذاك البيت هكذا بالالف نعم سات ذاك البيت الكاف kita tulis seperti biasa saja لمن ذاك البيت بيت ذو ذو babin, harus kita tarik. Babin, bala. Dzubabin akhdhar. Akhdhara. Naam. Terjemahkan amalan. Terjemahannya, Khair. Milik siapa? Milik siapa? Rumah itu yang memiliki pintu hijau. Naam, yang memiliki pintu hijau. Mumtaz. Di sini apakah sudah betul? Belum ya, Ustaz. Belum. Kenapa belum? Perhatikan kata ini. Ah, naam. Masih kata lagi, Amiko? Bala, Ustaz. Al-baitu di sini ma'rifah. Ma'rifah. Dia diberikan alif lam. Maka dia ma'rifah. Harus kita tarik? Bala. Lihat kata selanjutnya. Kata selanjutnya apa ini? Dzubabin. Dzu di sini na'at daripada al-bait. Al-baitu. Dia na'at. Ini man'ut. Ini na'at. Na'at. Ini sifat dan ini yang disifati. Man'utnya tadi apa tadi, akhi? Ma'rifah. Harus kita tarik? Man'utnya ma'rifah. Maka dzu harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ini sudah ma'rifah belum sekarang? Belum. Dzubabin. Belum. Belum. Tahu dari mana kita ini belum ma'rifah? Karena masih belum ada alif lam. Mudhafun ilaihnya? Masih nakirah. Alas kadzalik. Belum diberikan alif lam, masih nakirah. Ini masih nakirah. Maka tidak tepat ini kalimat ini. Belum tepat. Dzu di sini masih nakirah. Kenapa dzu masih nakirah? Karena mudhafun ilaihnya nakirah. Dzu itu tidak datang sendirian. Dia selalu datang sebagai mudhaf. Maka mudhaf, mudhaf itu butuh mudhafun ilaih. Dan mudhaf itu ditentukan sebagai ma'rifah atau nakirahnya ditentukan dari mudhafun ilaihnya. Mudhafun ilaihnya di sini apa? Nakirah. Nakirah. Maka ini nakirah. Sudah tepat belum sekarang? Belum, ya, Ustaz. Nah, belum. Karena man'utnya ma'rifah. Ma'rifah. Maka na'atnya juga harus ma'rifah. Ah, fahim ta ya akhir kirim? Fahim tu, Ustaz. Nah, sekarang ikra al-sahih. Baca yang betul sekarang. Liman dzakal baitu? Naam, jawabannya liman dzakal baitu? Dzakal afwan. Liman dzakal baitu? Terus dzul babi? Naam, dzul babi babil akhdhari. Al-akhdhari. Al-akhdhari. Naam. Sekarang bagaimana? Sudah betul? Insyaallah, Ustaz. Sudah betul. Karena ini sekarang man'utnya sudah disifati dengan sifat yang tepat. Ini ma'rifah. Karena ini ma'rifah. Ya, kenapa dzu jadi ma'rifah di sini? Karena mudhafun ilaihnya ada alif lam. Naam. Mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka dia jadi ma'rifah. Ya. Di sini tadi di awal belum. Belum. Sekarang setelah kita berikan alif lam, sekarang jadi ma'rifah. Pertanyaan berikutnya muncul di sini nih. Hana khawatir nanti para pemirsa bertanya, kenapa ini jadi begini juga? Akhdhara di sini posisinya sebagai apa? Ya akhil kirim. Memiliki pintu warna hijau. Pahami maknanya, memiliki pintu warna hijau. Berarti hijau ini apanya pintu? Sifatnya. Harus kita tarik? Bala, Ustaz. Na'at. Na'at daripada babin. Harus kita tarik, Amiko? Bala, Ustaz. Na'at. Ini man'utnya. Na'at. Man'utnya majrur. Harus kita tarik? Bala. Na'atnya juga harus? Majrur. Majrur. Ini majrur tidak? Na'at. Majrur bil fathah. Kenapa majrur bil fathah? Mamnu' minas sarf. Lagi-lagi ini bab yang harus diketahui dan ini sudah dipelajari sejak jilid pertama. Fahim tak, Amiko? Fahim tak. Wa anta ma'ana minal mujadal. Antum bersama kita sejak jilid satu. Alas kita tarik? Bala. Akhdhara di sini majrur. Sah? Sah. Kenapa majrur? Karena man'utnya majrur. Majrur, Ustaz. Dia na'at, ini man'ut. Naam. Tapi ini majrurnya dengan apa? Majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Nah. Kenapa? Majrur dengan fathah? Mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Tapi di sini kok tiba-tiba jadi al-akhdhari? Kok jadi majrur dengan kasrah? Ada alif lam, Ustaz. Alif lam. Kenapa dia butuh alif lam di sini? Al-akhdhari. Karena man'utnya juga alif lam. Alif lam. Maka ini juga harus pakai alif lam. Alif lam. Fahim tak, Amiko? Fahim tak, insyaAllah. Satu lagi. Dan kita tulis lagi setelah ini, insyaAllah. Dan bisa jadi malam ini kita hanya menghabiskan ini saja. Nah, ini penting untuk diulang-ulang karena anak khawatir banyak ikhwan dan akhwat di rumah. Agak kesulitan bab ini, maka kita akan fokuskan malam ini. Pelajar ini saja, latihan ini saja, insyaAllah. Kita akan ulang-ulang, akan kita terus mengulang kembali apa yang sudah kita jelaskan tadi, kita akan tulis satu persatu soalnya. Setelah kita dengarkan jawaban antum, kita tulis lalu kita bahas sama-sama. Nah, tafadhal ahmiku. Al-Thani, Alan. Al-Thani. Man dhalika fata du nadzaratin sawhiratin. Nah, tarjim. Siapa laki-laki itu? Pemuda. Yang... Siapa pemuda? Al-Fata. Siapa pemuda itu yang... Mempunyai? Yang mempunyai kacamata kecil. Naam, yang mempunyai dhu nadzaratin sagiratin. Naam. Di sini sudah sahih atau belum, Ahmiko? Belum ya, Ustaz. Kenapa belum sahih? Na'at dan manutnya belum sesuai. Karena kaidahnya bagaimana na'at dan manut itu? Harus sama-sama. Naam. Na'at dan manut, na'at selalu mengikuti al-manut. Itu kaidah yang sudah kita pelajari. Kalau man'utnya ma'rifah, maka bagaimana na'atnya? Na'at juga ma'rifah. Juga ma'rifah. Di sini man'utnya ma'rifah wala nakirah? Man'ut ma'rifah. Aina man'ut? Mana man'utnya? Al-fata. Ada sekadarik? Al-fata. Al-fata. Maka na'atnya juga harus? Harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Bagaimana kita tahu bahwa al-fata ma'rifah? Ada aliflam. Ada aliflamnya. Sekarang na'atnya. Mana na'atnya? Na'at dhu ya Ustaz. Dhu, dhunya na'at. Dhu na'at. Dhunya sudah ma'rifah atau belum? Belum ya Ustaz. Belum. Maka ini belum benar. Belum. Pertanyaannya bagaimana antum tahu dhu itu belum ma'rifah? Dia masih nakirah. Tahu dari mana antum? Karena mudhafun ilainya juga masih nakirah. Mudhafun ilainya masih nakirah. Masih nakirah. Mana mudhafun ilainya? Nadzaratin. Nadzaratin. Nakirah. Nakirah. Tahu dari mana kita itu nakirah? Tidak adanya alif lam. Tidak ada alif lam. Naam, tidak ada alif lam. Maka dhunya masih tetap nakirah. Nakirah. Sekarang bagaimana antum membuat dhunya menjadi ma'rifah? Silakan. Naam, jawab ya Ustaz. Jawab, tafadhal. Man dzalikal fata dzun nadzarati as-saghirati. Sekali lagi akhi, ikra maratan tsaniya. Man dzalikal fata dzun nadzarati as-saghirati. As-saghirati yang pakai iflam. Alif lam. Sahih? As-saghirati sahih pakai alif lam? Naam ya akhi, la takhaf, sahih. Berarti bacaannya disambung. Dzun nadzaratis saghirati. Iqra' maratan tsaniyah. Man dzalikal fata dzun nadzaratis saghirati? Naam, an-nadzarati pakai alif lam, maka as-saghirati juga pakai alif lam. Naam, naktub, kita tulis sekarang. Iqra' as-su'al maratan tsaniyah ya Ahmiko. Man dzalikal fata? Man dzalikal fata? Fata dzu nadzaratin saghiratin. Nadzaratin saghiratin. Dzu nadzaratin saghiratin. Man dzalikal fata dzu nadzaratin saghiratin. Tarjim. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata yang kecil? Naam. Perhatikan sekarang kata al fata dan dzu nadzaratin. Sudah betul belum ini, akh? Belum ya, Ustaz. Belum. Kenapa belum? Karena na'at manutnya berbeda itu. Mas, di mana na'at dan manut yang antum maksud? Man'ut al-fata. Al-fata, ini man'utnya. Man'ut. Apa itu man'ut? Yang disifati. Yes. Yang disifati. Terus? Dhu. Na'atnya mana? Na'at. Dhu, kan na'atnya dhu, Ustaz. Nah, ini na'at. Na'tun. Ini man'ut. Ini sifatnya. Dan ini yang disifati. Yang disifati. Dan kaidahnya bagaimana, Ahmiko? Kaidah na'at dan man'ut bagaimana? Na'at selalu mengikuti al-man'ut. Na'at selalu mengikuti al-man'ut. Man'utnya ma'rifah, maka dhu-nya, na'atnya juga harus ma'rifah. Ini ma'rifah, harus kita tarik? Bala. Tahu dari mana inti ma'rifah? Ada alif lam, Ustaz. Ahsan. Na'atnya sekarang sudah ma'rifah belum? Belum ya, Ustaz. Belum. Bagaimana kata antum tahu ini belum ma'rifah? Karena mudhafun ilainya nakirah. Nakirah. Nah, mudhafun ilainya nakirah. Lihat, ini mudhafun ilainya, sekali tarik? Bala. Mudhafun ilai. Mana mudhafnya? Ini, sekali tarik? Bala. Mudhaf. Ini mudhafnya. Mudhafnya masih nakirah. Karena apa? Mudhafun ilainya masih nakirah juga. Nah, mudhaf ini masih nakirah. Tahu dari mana antum mudhafun ilainya nakirah? Belum ada alif lam. Tidak ada alif lam. Ini sudah betul sekarang. Na'atnya nakirah, man'utnya ma'rifah. Sudah sesuai belum? Belum ya, Ustaz. Belum. Harus sesuai. Alas kitalik? Bala. Silakan baca jawabannya. Man dzalikal fata. Man dzalikal fata. Fata. Dzun nadzarati. Dzun ahsant. Dzun nadzarati as-saghirati. As-saghirati. Madratan tulisannya terburu-buru. Naam. As-saghirati. Dzun nadzarati as-saghirati. Sudah betul belum sekarang Ahmiko? Insyaallah, Ustaz. Sudah betul. Bagaimana? Anda bisa pastikan sudah betul? Karena na'at pantut sudah sesuai. Sudah sesuai. Sama-sama? Sama-sama ma'rifah. Mana na'atnya yang Anda maksud? Na'atnya mana? Na'at. Na'atnya dzu ya, Ustaz. Dzu. Mana man'atnya? Al-fata. Al-fata. Al-fata ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah. Maka na'atnya juga harus ma'rifah. Sudah nak ma'rifah belum ini? Dhu-nya sekarang sama. Sudah, Ustaz. Kenapa antum bisa yakin itu dhu-nya sudah ma'rifah? Karena mudhafun ilainya sudah ma'rifah. Berubah ma'rifah. Sudah pakai alif lam. Kalau tadi belum? Ya. Sudah sekedalik? Bala. Wadih ya Ahmiko? Wadih, Ustaz. Di sini yang sekarang yang juga perlu di... Ini kenapa sekarang pakai alif lam? Balas sebelumnya belum? As-saghirati na'at juga, sudah sekedalik? Bala, na'at. Sifat juga ini, sifat dari yang mana? Sifat untuk siapa? An-nadhara. An-nadhara. An-nadhara pakai alif lam, maka as-saghirah juga pakai alif lam. Ini mu'annas, maka ini juga mu'annas. Mu'annas. Ini majrur, ini juga harus majrur. Majrur. Faham tak ya akhir kali? Faham tu insyaallah. Naam. Ahsanta ya akhika. Naam, kita coba ikhwan dan akhwat di rumah, tafadhal naftah al-majal. Baik, kita berikan kesempatan untuk nomor 3 saja. Naam. Nah, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat bergabung untuk menjawab latihan ke-9 ini. Silakan Anda dapat menjawab latihan nomor ke-3 ini. Anda dapat membuka pada halaman 52 0218236543. Kita coba angkat yang pertama. Iya. 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amdani. Ya. Om Abdillah. Baik, dengan Om Abdillah suara sudah terdengar, Sir? Sudah terdengar? Iya. Belum terdengar. Ana belum begitu jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Om Abdillah sudah siap? Anu, Ustaz anu kitab saya tidak sama dengan yang di TV, minta disiarkan di TV, Ustaz. Bagaimana Om? Kalau saya ini kan kitabnya lama mungkin ya, tidak sama dengan yang di kitabnya Ustaz. Tidak sama? Iya. Maksudnya minta disiarkan di TV. Maksudnya Om mau menjawab dengan jawaban yang berbeda? Ini anu kitabnya lain, kitab saya lain anu. Oh, ditunjukkan Om Abdillah lain. Oh, ya, kitab lain. Ditunjukkan di Om Abdillah mungkin kitab cetakan lama mungkin. Lama. Nah, itu kitabnya asli Abu Om Abdillah, insyaallah asli, hanya saja cetakan lama sepertinya. Nah. Iya. Ya, silakan ditunjukkan di monitor. Om Abdillah paham konsep yang barusan kita sampaikan? Insyaallah saya itu. Insyaallah. Silakan. Sudah ditampil di televisi. Ya. Monitornya sudah tampil bukunya? Sudah, ya. Ats-Tsalits, Pak, ya. Ats-Tsalits. Silakan. Ya, Ats-Tsalits. Ats-Tsalits. Alhamdulillah. Tunjukkan. Dari rajul du akibatin jamilatin habibun masyhurun. Naam. Sekali lagi Ummu Abdullah. Bacanya. Dalika rojulu du khatibatin jamilatin obibun masyurun. Naam, terjemih. Orang laki-laki itu yang mempunyai tas yang bagus adalah dokter yang terkenal. Naam, adalah dokter yang terkenal. Mumtaz, mumtaz. Perhatikan kata zu hakibatin. Zu hakibatin, apakah kalimat ini sudah betul begitu, Ummu Abdullah? Belum betul, ini masih nakirah, Ustaz. Naam, zu masih nakirah. Masih nakirah. Sedangkan dia harus apa? Harus ma'rifah seperti ar-rajulu. Naam, ar-rajulu ma'rifah, maka zu-nya juga harus ma'rifah. Bagaimana Ummu Abdullah menjadikan zu menjadi ma'rifah? Silakan. Baca lagi. Dalikar rajulu zu hakibatil jamilati Habibun Masyurun. Sekali lagi Ummu Abdullah, perjelas lagi bacaannya. Dalika rojulu Dhul haqibatil jamilati Habibun Masyurun. Dhul haqibatil jamilati Habibun Masyurun. Sekarang perbedaannya apa tadi dengan yang jawab, yang soalnya tadi? Ada alif lam, jadi ma'rifah. Ya, yang mana yang kasih alif lam? Al-Haqibati. Mumtaz. Al-Haqibati Al-Jamilati. Naam. Kenapa harus begitu? Kenapa harus pakai alif lam? Karena supaya ma'rifah. Supaya dhunya ma'rifah. Dhunya ma'rifah. Naam. Kenapa dhunya harus ma'rifah? Karena ar-rajulu maksudnya ma'rifah. Naam. Karena dhu itu na'at. Sedangkan man'utnya ar-rajulu ma'rifah. Maka na'atnya juga harus ma'rifah. Nah, sekarang sudah betul sekarang. Dzul haqibatil jamilati. Mohon dibaca sekali lagi jawabannya Ummu Abdullah. Dalika rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Naam, naam. Syukran ya Ummu Abdullah. Syukran, cukup satu saja. Syukran. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdullah. Kita bahas terlebih dahulu akhi. Sebelum kita terima penerbangan berikutnya, kita bahas dulu soalnya Ummu Abdullah tadi. Baik. Kita akan bahas soal yang nomor ketiga tadi. Nah. Sa'idni ya Ahmiko, ikra. Dzalikar rajulu dzu haqibatin jamilatin. Oh, terlalu panjang soalnya. Nah, kita ujungkan lagi sedikit. Biar tidak terpisah. Dzu haqibatin jamilatin tabibun masyhurun. Hakeza? Nah, balas. Baik. Aikara mana tanya? Dzalikar rajulu dzu haqibatin jamilatin. Haqibatin jamilatin tabibun masyhurun. Indana qalam akhar ya Hamdani. انتهى القلم. Nah, terjemah awalan ya akhil kirim. Pemuda itu. Nah, pemuda ar-rajul. Pemuda. La, al-fata pemuda. Laki-laki itu. Laki-laki dewasa itu. Memiliki tas yang bagus. Nah, yang memiliki tas yang bagus. Yang memiliki tas yang bagus. Adalah afwan, bukan tabibin, apa tadi? Tabibun masyhurun. Naam, tabibun masyhur. Naam, mumtaz sekarang. Dokter yang terkenal. Perhatikan kata dzu haqibatin. Sudah betul begini? Belum ya, Ustaz. Belum. Kenapa belum? Kita katakan belum. Karena al-man'utnya ma'rifah. Ini man'utnya. Al-man'utnya ma'rifah. Maka dzunya naatnya juga harus ma'rifah. Nah, bagaimana cara membuat naatnya menjadi ma'rifah? Merubah mudhofun ilaihnya, Ustaz. Silakan. Ini mudhofun ilaihnya. Silakan. Baca. Dzalikar rajulu, dzalikar rajulu, dzul hakibati, dzul hakibati, al-jamilati, al-jamilati, tabibun, tabibun, masyhurun, masyhurun. Sudah betul sekarang, Akhil? Insyaallah sekarang. Nah, bagaimana kata-kata yang betul sekarang? Karena nat manutnya sudah sesuai. Naam. Mana manutnya di sini? Manut ar-rajulu. Ar-rajulu. Bala. Mana naatnya? Naat. Zu. Zunya sekarang sudah ma'rifah, sudah ikut manutnya, ma'rifah juga. Kenapa kita tahu ini ma'rifah? Karena mudhofun ilaihnya sudah ma'rifah. Menjadi ma'rifah. Tadi sebelumnya belum, sekarang belum, sudah. Sekalang. Ada alif lam. Nah, sekarang ya akhir kali. Bala. Nah. Wadhih amiko? Wadhih insyaallah. Baik. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Iftah al majal. Nah, kita lanjutkan bagi Anda yang ingin menjawab latihan yang selanjutnya yaitu nomor keempat. Dapat menghubungi kami secara langsung 0218236543 di kesempatan malam hari ini. Kita angkat kembali untuk telepon yang kedua. Halo. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Di mana? Umu Linda di Sektor 5 Ustaz Bekasi. Baik, Umu Linda. Umu Linda, siap mengerjakan nomor 4 sekarang? Insya Allah, Ustaz. Nah, paham konsep yang barusan kita jelaskan? Insya Allah. Tafadhali, silakan. Tafadhali. Ar-Rabi'a. Man zalikal waladu zu komisin ahmara. Nah, baca dulu soalnya. Ulang sekali lagi. Man zalikal waladu zu komisin ahmara. Naam, zu komisin ahmara. Terjemi. Siapa laki-laki, anak laki-laki itu yang mempunyai kemeja berwarna merah? Naam. Sudah betul begini kalimatnya? Ngomong Linda? Belum Ustaz. Belum. Bagaimana kita yakin itu belum? Karena komisinya masih nakirah. Nah, manautnya masih? Nakirah. Naatnya masih nakirah. Sedangkan manautnya? Ma'rifah. Ma'rifah. Dan naat dan manaut sama-sama harus? Harus ma'rifah. Mana manautnya? Manautnya kamisun. Al-manaut. Oh, al-waladu. Al-waladu. Mana naatnya? Komisi naat? Zu. Zu. Zunya naat. Naam. Manautnya al-waladu, naatnya apa tadi? Zu. Zu. Al-manautnya ma'rifah, ada sekadalik? Manautnya ma'rifah, ada sekadalik, Ummu Linda? Iya. Bala, kul bala. Manatnya yang... Naatnya masih nakirah, ada sekadalik? Iya, naat komis. Naam, silakan, silakan dirubah sekarang. Man zalikal waladu zu al-qomi zu al-qomi si. Sambung saja zul. Oh, zul. Man zalikal waladu zul qomi sil ahmari. Naam, sekali lagi jangan ragu. Man zalikal waladu zul qomi sil ahmari. Naam. Man dhalikal waladu dzul qamisil ahmari. Naam. Ada dua kata yang tadinya belum dikasih alif lam, sekarang sudah dikasih alif lam. Bagaimana begitu, Mu? Tolong jelaskan. Karena sama-sama kalau naatnya, kalau manutnya ma'rifah, manutnya ma'rifah, maka naatnya juga ma'rifah. Harus ma'rifah. Kalau naatnya nakirah, maka manutnya juga nakirah. Nah, di sini manutnya ma'rifah. Alaysa kadzalik? Di sini manutnya ma'rifah. Alaysa kadzalik? Iya, na'am. Bala, la taqul na'am. Bala. Al-waladu, Ustaz. Na'am, al-waladu sahih. Ya. Maka dzunya harus Zunya harus ma'rifah. Ma'rifah. Nah, dan tadi umu membuat dia zu sekarang ma'rifah setelah diberikan alif lam untuk al-qamisi. Iya, na'am. Na'am, na'am. Lalu ahmari, mengapa jadi al-ahmari juga sekarang menjadi alif lam juga? Karena mengikuti Ustaz. Mengikuti mana? Mengikuti mudhofun ilaihnya. Mengikuti al-ma'utnya. Sebutin kalimatnya. Al-Qamisi ma'rifah, maka al-ahmari juga harus. Al-ahmarinya juga ma'rifah. Naam, syukran Ummu Indah. Ya, jazakillah khair. Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita bahas. Nah, kita semua soal akan kita bahas secara tertulis. Nah. Marajuk bi hadza Abdul Ghaffar. Nah, sah. Tahdid tariq wa munasiba. Insyaallah. Baik. ساعدني يا ميكو اقرا السؤال الرابع نعم من ذلك الولد من ذلك الولد ذو قميص احمر نعم. Di sini al-waladu yang menjadi hal yang penting diperhatikan. Ini patokannya. Ada sekali kami kok? Bala, Ustaz. Ini ma'rifah. Sah? Sah. Maka kata selanjutnya juga harus ma'rifah. Ma'rifah. Zuh di sini sudah ma'rifah belum? Belum, Ustaz. Belum. Kenapa belum? Karena mudhofun ilaihnya masih nakirah. Masih nakirah. Maka dia perlu jadi ma'rifah. Ma'rifah. Silakan. Man. Ajib. Man dzalikal waladu. Man dzalikal waladu? Tadi lahza. Man dzalikal waladu? Dzul qamisil. Dzul qamisil ahmari. Dzul qamisil ahmari. Naam. Naam, dzul qamisil ahmari. Al-qamisi mengapa sekarang jadi ma'rifah? Karena mengikuti al-man'ud, Ustaz. Man'udnya ma'rifah. Maka dia harus ma'rifah. Ma'rifah. Dan dia jadi ma'rifah dikarenakan karena mudhaf ilainya ma'rifah. Kenapa ini ikut juga alif lam? Karena mengikuti dia sebagai na'at mengikuti al-man'ud, Ustaz. Mana man'udnya? Al-man'ud qamis. Qamis apa ini? Na'atnya harus ditarik. Bala. Ini ma'rifah, maka ini harus ma'rifah. Ma'rifah. Syukran ya Ahmik. Afan. Nah. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Nah. Nah, kita masuk ke nomor ke-5. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab sebagaimana Om Abdillah dan juga Om Linda tadi dapat menjawab di latihan-latihan yang selanjutnya. Kita masuk ke latihan nomor 5. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ternyata dengan siapa di mana? Iya, Bapak dengan siapa? Abu Sofiyah. Abu Sofiyah di mana, Abu? Di Bangkinang. Maaf, di mana? Di Bangkinang. Pangkal Pinang. Bangkinang. Di mana itu, Pak? Riau, Riau. Sumatera, Riau. Nah, Ban Pinang. Ahlan wa sahlan, Abu Sofiyah. Ahlan, Ustaz. Marhaban bikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bukhair. Batakan haruk. Bukhair. Anta ma'ana minal bidaya, ya akhil kirim? La, fil wasat. Fil wasat, lakin fahimta, yani ma'ada qara'nahu anifan? فهمت ماذا قرأناه آنفا؟ إن شاء الله. طيب مستعد للإجابة؟ إن شاء الله. طيب نعرض لك الكتاب. تفضل يا حمدني. دعنا نعرضه أمام الشاشة. أنت شاهدتنا عن طريق التلفاز ولا عن طريق؟ عن طريق التلفاز. رأيت الآن؟ نعم. تفضل. أنت الخامس الآن. الخامس. نعم. ذلك الفتى ذو شعر طويل طالب جديد. نعم. ترجم يا أخي الكريم. Pemuda itu ذو شعر طويل mempunyai rambut yang panjang. طالب جديد. Adalah seorang mahasiswa baru. نعم. Seorang mahasiswa baru. Sudah betul begini kalimatnya, Abu Sofiyah? La. Lam takun sahihan. Baik, idan sahih. Antum koreksi. zalikal fata zul sya'ri. Zul sya'ri, hakada? Zul sya'ri? Naam. Zul sya'ri, hakada? Zul sya'ri. Adi alif al-qamariya wala syamsiya? فهمت الآن تفضل صحيح ذلك الفتى ذو الشعر الطويل طالب جديد ذو الشعر الطويل أحسنت يا أخي أحسنت هذه شمسية ولا قمرية طويلة شمسية أيضا نعم الشعر شمسية والطويل أيضا كذلك شمسية أليس كذلك نعم أليس كذلك يا أبو سبيا نعم Sekarang bagaimana antum pastikan sekarang benar begini? Kenapa dari sebelumnya belum benar? Karena al-fata sebagai manfaat ya. Ma'rifah, sedangkan zuhnya masih nakirah, kalau sekadarik? Nakirah, nah. Nah, maka zuh di sini perlu antum buat menjadi ma'rifah juga. Bagaimana antum membuat zuh menjadi ma'rifah? Menjadikan mudhafnya ma'rifah. Mudhafun ilaihnya? Mudhafun ilaihnya ma'rifah. Mana mudhafun ilaihnya? Asy-sya'rin. Asy-sya'ri, sahih, asy-sya'ri. Lalu at-tawili mengapa juga ikut antum beri alif lam? At-tawili, mengapa antum beri alif lam juga? Dia na'at dari sya'ar. Naam, dia sifat na'at dari sya'ar. Sya'arnya sekarang pakai alif lam. Naam. Maka at-tawili juga harus pakai alif lam. Naam. Ahsanta ya Abu Safiya. Syukran ya akhir karim. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Baik, terima kasih Abu Safiya yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Naam. Mana hadajal kitab mubasyaratan? Ya. Kalau sudah difahami saja. Naam, tafadhal. Baik, kita langsung lanjutkan untuk nomor ke-6. Bagi Anda yang ingin menjawab kembali di belakang Abu Safiya tadi, dapat menghubungi kami kembali 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana ini? Ibu atau ibu? Ummu Mujahidah di Bekasi. Ummu Mujahidah Bekasi, baik. Namsa. Ummu Mujahidah siap? Namsa. Tafadhali. Lima nidaftaru du hilafin jamilin. Naam, tarjimi. Buku tulis siap punya siapa? Buku tulis yang mempunyai sampul indah ini. Naam. Sahih, betul kan? Sudah betul begini, Umu? Belum, Ustaz. Silakan, tolong dibetulkan. Liman iddaftaru dhul ghilafil jamili. Maratan thaniyah. Liman iddaftaru dhul ghilafil jamili. Mumtaz. Dhul ghilafil jamili. Mumtaz. Kenapa sekarang Umu kasih alif lam di al-ghilaf? Karena man'utnya ma'rifah, Ustaz. Man'utnya ma'rifah. Maka na'atnya juga harus? Ma'rifah. Mana na'atnya? Na'atnya ghilaf, manutnya ad-daftaru. Na'atnya ghilaf, yakin? Dhu ghilafin. Naam, dhu na'atnya, ala sekadarik? Bala, Ustaz. Nah, karena manutnya ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Dhu-nya, Ummu buat ma'rifah dengan jalan menjadikan mudhafun ilihnya ditambahi dengan al. Nah, maka dia menjadi ma'rifah. Lalu al-jamili, mengapa dia ikut pakai alif lam juga? Al-jamili. Karena dia na'at dari al-ghilaf. Al-ghilaf, sahih. Al-ghilaf sekarang pakai alif lam, sekarang dia ma'rifah. Maka na'atnya juga harus? Ma'rifah. Ma'rifah, mumtaz. Syukuran ya umuman, Anifan? Umum Mujahidah. Syukuran ya Umum Mujahidah. Jazakumullahu khair, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Mujahidah. Barakallahu fiki. Ya, anak-anaknya juga ikut belajar. Masyaallah. Ya, kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya, Ustaz ya. Nah, wasif. Baik, nomor 7 atau 6, nomor 7. Silakan. Nah. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab di belakang Umu Mujahidah tadi. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa kali ini? Umu Said di Bogor, Ustaz. Umu Faiz. Nah, tempat saya ya, Umu Faiz. Umu Said, Ustaz. Umu Said. Ah, Umu Said. Maaf, maaf. Tempat. Asabi. Zalikar rajulu zu nazaratin mudiruna. Mudira wala mudiru? Mudiruna. Naam. Maratan tsaniyah. Zalika ar-rajulu zu nazaratin mudiruna. Naam. Tarjimi. Laki-laki yang memiliki kacamata itu kepala sekolah kami. Naam. Jumlahnya sudah sahih? Belum, Ustaz. Naam, silakan disahihkan. Zalika ar-rajulu zu nazarati mudiruna. Naam, maratan tsaniyah ya Umma Said. Zalika ar-rajulu zu nazarati mudiruna. Naam, nadharatin sekarang menjadi an-nadharati. An-nadharati. Naam, Ustaz. Kenapa demikian? Karena ini apa man'utnya ma'rifah ar-rajul. Man'utnya. Ar-rajul man'ut. Ar-rajul man'ut. Mana na'atnya? Zu na'at. Zu na'at. Zu-nya di sini harus ma'rifah juga. Nah, karena manutnya ma'rifah, maka du harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Bagaimana cara membuat du ma'rifah? Ini membuat mudhaf ilaihnya ma'rifah juga. Nah, mudhaf ilaih harus ma'rifah. Nah, bagaimana cara membuat mudhaf ilaihnya ma'rifah? Menggunakan alif lam. Menggunakan alif lam. Alif lam. Nah, syukran ya Umma Sa'id. Wa iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terima kasih untuk Umma Sa'id yang telah ikut bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan untuk nomor 8. Bagi Anda yang ingin menjawab secara langsung dapat menghubungi kami 0218236543. Sudah terhubung kembali. Kita coba sapa. Halo. Baik, halo. Kami juga ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya dapat bertanya seputar bahasa Arab melalui pesan singkat 081 9896543 atau ke nomor 081 317776543. Baik, kita angkat kembali penelpon di malam hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, dengan siapa, di mana? Abu Aisyah di Cibitung. Abu Aisyah di mana, maaf? Di Cibitung. Cibitung. Nah, baik. Kepala lu ke Abu Aisyah. Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Masyaallah. Kepala ke Ustaz. Ana bikhair alhamdulillah, syukran. Jazakallah khair. Wa iyyak. Anta iqra' ath-thamin al-an. Ath-thamin. Nah. Dalika ar-rajulu ذو قامة طويلة هو مؤذن مسجدنا. هو مؤذن هكذا. هو مؤذن. لا ليس مؤذن. هو مؤذن مسجدنا. هو مؤذن مسجدنا. نعم. Kenapa مؤذن؟ Mengapa bukan mengapa مؤذن؟ مضاف. Mudhaf. Dan ingat kaidahnya dulu bahwa mudhaf tidak boleh di Tanwin. Kalau ada mudhaf, pasti ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya ya akhir kirim? Masjidi. Masjidi. Ahsan. Fahim tal'an ya Abu Man'arifan? Abu Aisyah. Fahim tal'an ya Abu Aisyah? Nah, Ustaz. Nah. Fahim tu. Tafadhal. Antum betulkan sekarang. Sudah betul ini? Atau belum? Belum, Ustaz. Nah, antum betulkan sekarang. Talikar rajulu dul qamati. Dalika ar-rajulu dul qamati tawilati huwa muadinu masjidina. Mumtaz. Dul qamati tawilati. Naam, sahih. Tarjim. Laki-laki itu yang memiliki perawakan tinggi, dia muadin masjid kami. Naam, sahih. Wasil, teruskan ya Aba Aisyah. Al-Tasi' At-Tasi' Nasala manis sayarot. Manis wala minas? Naam, naam. Nasala minas sayaroti Sha ban bin wala bun nazala minas sayyarati turun dari mobil sabun. Sabun. Kenapa sabun? Kenapa dia marfu sabun? Mafahim, fahim tu, Ustaz. Anda mafahim tak? Nah. Jawaban antum betul, syabun. Bacaan antum betul, syabun. Dia marfu. Antum lihat kalimatnya, nazala minas sayyarati syabun. Turun dari mobil seorang pemuda. Seorang pemuda di sini apa posisinya? Nah? Fa'il. Ah, fahimta al'ana al-jumlah, antum paham kalimatnya, maka antum paham posisinya. Maka fa'il itu bagaimana kaidahnya, ya Aba Aisyah? Marfu. Berarti syabun. Nah, teruskan. Syabun, teruskan. Nasala minas sayyarati syabun du siyabin nadhifatin. Naam, du siyabin nadhifatin. Naam. Sudah sahih begini? Sudah sahih, Ustaz. Hah? Sahih. Belum, Ustaz. Antum paham itu soalnya. Nazara minas sayyarati syabun dhu thiyabin nadhifatin. Sahih? Sahih, Ustaz. Sahih. Apakah perlu diperbaiki di sini? Tidak perlu lagi, Ustaz. Tidak perlu. Kenapa antum yakin sudah sahih ini? Karena man'utnya syabun. Man'utnya syabun. Naam, syabun nakirah. Nakirah, Ustaz. Dan dhunya di sini sudah nakirah. Ada sekretarik? Naam. Kenapa antum yakin dhunya sudah nakirah? Karena mudhaf ilaihnya dari dhu nakirah, Ustaz. Naam. Mana mudhaf ilaih dhu? Thiyabin. Thiyabinnya sudah nakirah. Ada sekretarik? Dahlah. Nah, sekarang pas sudah. Naam. Ahsan ta ya akhir kirim. Syukran ya Aba Aisyah. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Jazakallahu khair. Abu Aisyah yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Nah. Masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-9 ini. Artinya Anda masih mempunyai kesempatan untuk menghubungi kami secara langsung dalam menjawab latihan-latihan ini. Silakan bagi Anda, selanjutnya kami berikan kesempatan yang lainnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang. Baik. Ummu Abdurrahman, siap? Iya, Ustaz. Ma'akil kitab, ada bukunya, Ummu? Indi kitab, Ustaz. Indi kitab. Teruskan, silakan. Al-Ashir. Al-Ashir. Al-Majallatu zatu suwarin mulawanatin. Kenapa mulawanatin? Bukan mulawanatun? Al-majallatu zatu suwarin mulawanatun atau mulawanatin? Yang lihat bukunya. Mulawanatun. Naam. Mulawanatun. Ada di bukunya. Ada harokatnya sudah, alhamdulillah. Sekali lagi, Umu, tolong dibaca sekali lagi. Al-majallatu zatu suwarin mulawanatun. Naam. Sudah sahih begini? Salah, Ustaz. Naam, silakan, tolong koreksi. Di mana salahnya? Al-majallatu zatu suwari mulawanatun. Mulawanatun berubah apa tetap seperti itu? Tetap mulawanatun, tidak terpengaruhi. Ada sekretarik? Iya. Nah, yang berubah yang mana, Umu? Suwarin, Ustaz. Suwarin menjadi? Menjadi as-suwari. As-suwari. Nah, tolong baca sekali lagi jawabannya. Al-majallatu zatus suwari mulawanatun. Naam, zatus suwari mulawanatun. Naam, terjemi. Majalah yang memiliki gambar itu berwarna. Naam, berwarna ini sifat untuk gambarnya apa sifat untuk majalahnya? Untuk majalah. Dia khabar untuk majalah. Naam, jadi mulawanatun ikut al-majallatu. Al-majallatu marfu'. Mubtada'nya marfu', maka khabarnya juga harus marfu'. Mulawanatun, tidak boleh mulawanatin. Fahimti? Fahim tu. Nah, satu lagi, Umu, silakan. Al-Hadi Ashar. Al-Hadiya Ashar. Hazihid darajatu. Ra'nya musyaddadah. Darajatu atau darajatu? Darajatu. Nah, ra'nya musyaddadah. Ra'nya diberi tasdid. Silakan. Hazihid darajatu zatu ajalin salat li ibni sawiri. Salatin. Hazihi darajatu zatu ajalin salatin libnis sahiri. Libnis? Libnis sahiri. Libnis sahiri, mumtaz. Libnis sahiri, mumtaz. Sudah begini? Sudah betul begini, Umu? Salah, Ustaz. Masih salah? Nah, tolong diperbaiki. Hazihi darajatu zatul ajalis salasi. Ajalis atau ajalis? Ajalis salasi. Naam. Libnis sahiri. Naam, sahih. Maratan thaniya, law samahti. Maratan thaniya. Hazihi darajatu zatul ajalis salisi libnis sahiri. Zatul ajali thalathi, bukan thalithi. Ulang sekali lagi, zatul. Zatul ajali thalathi. Naam, sahih. Terjemih. Sepeda ini yang memiliki tiga roda milik anakku yang kecil. Anakku yang kecil, naam. Nah, sahih, sahih. Syukran ya Ummu Aman Anifan. Ummu Abdurrahman. Nah, syukran ya Ummu Abdurrahman. Iya. Jazakallahu khair. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu yang telah bergabung dari Padang. Persisa satu nomor terakhir Ustaz di latihan ini, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menjawab secara langsung dapat menghubungi kami. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ummu Abdullah. Kembali masuk. Ya, nah, saud ma'ruf ya. Alhamdulillah. Silakan Ummu Abdullah. Silakan, tafadhali. Terakhir. Nomor terakhir. Ditayangkan Ustaz ya, TV. Ditayangkan. Nah, ada pertanyaan. Iya. Iya. Atau ingin jawab dulu nomor terakhir ini? Iya. Ya, silakan. Asani Asyara. Nah, Ummu Abdullah tadi minta apa? Mau ada soal setelah ini? Ya, ada soal. Oh, ya. Baik, baik. Tolong baca dulu soalnya ini baru silakan Ummu nanti bertanya. Ya. Tilka masajidu zatu manairin. Manairi? Manairi. Man aliyatin jamilatun jidan. Naam. Sekali lagi Ummu Abdullah. Tilka masajidu zatu manairin aliyatin jamilatun jidan. Jidan. Jidan. Jamilatun jidan. Nah, silakan. Sudah betul Umu begini? Belum. Belum. Silakan. Tolong dikoreksi. Tilka masajidu zatul manairi aliyati. Zatul manairi. Ulang sekali lagi, zatul. Zatul manairi aliyati. Aliyati, begitu? Aliyati. Sekali lagi, zatul. Zatul manairi aliyati. Naam, zatul manairil aliyati. Teruskan. Jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan, naam. Sahih begini sekarang? Ya, sahih. Nah, tadi Umu bilang zatul manairil aliyati. Al manairi pakai alif lam, begitu pula al aliyati pakai alif lam. Nah, sahih. Terjem awalan, terjemi. Masjid-masjid yang mempunyai menara tinggi itu bagus sekali. Naam, masjid-masjid yang memiliki menara-menara tinggi itu Jamilatun jiddan, bagus. Bagus sekali. Naam, ahsant, ahsanti, masyaallah. Barakallahu fiik ya Umma Abdullah. Jazakillah khairan. Ada pertanyaan tadi? Ada yang bertanya kan Umma Abdullah? Enggak, Ustaz. Oh, tidak ada. Oh, baik, salah paham deh kita. Baik, baik. Syukran, syukran Umma Abdullah. Jazakillah khairan. Ya, terima kasih Umma Abdullah. Dan nampaknya waktu kita sudah habis pula dalam satu latihan yang kita baca tadi, Ustaz. Kiranya kita ada beberapa menit untuk membaca pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Beberapa pertanyaan berkenaan dengan latihan-latihan yang telah kita baca tadi. Di antaranya ada dari Makassar, Ustaz Afwan, dari Suhardi. Kedudukan Tabibun Mashhurun itu sebagai khobar dari dzalika rajulu dzul hakibatil jamilah, ya Ustaz, ya. Atau at-tabibul mashhuru. Jazakumul khairan. Apakah pakai alif lam atau tidak? Begitu. Nah, baik. Syukran Suhardi dari Makassar. Jazakallahu khair atas pertanyaan antum malam ini. Soal yang ditanyakan Suhardi terkait dengan nomor 3. Ana bacakan lagi. Silakan para pendengar dan pemirsa melihat nomor 3 lalu kita sama-sama periksa. Dzalikar rajulu, kita baca setelah dibenarkan. Dzalikar rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Dzalikar rajulu, laki-laki dewasa itu, dzul haqibatil jamilati, yang mempunyai tas yang bagus itu, tabibun masyhurun, seorang dokter yang masyhur. Dari kalimat ini antum bisa mengetahui yang pertama bahwa mubtada'nya adalah dzalika. Ismul isyarah di sini, dzalika di sini sebagai mubtada'. Dan kalau ada mubtada' tentu butuh khabar. Tidak akan dikatakan jumlah ismiyah itu sahihah. Tidak akan dikatakan jumlah ismiyah itu mufidah, lengkap, kecuali setelah adanya dua unsur pokok ini, mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Apakah ar-rajulu mubtada? Mubtadanya sudah jelas tadi, dzalika. Mana khabarnya? Apakah khabarnya ar-rajulu? Tidak. Ar-rajulu di situ badal. Antum perhatikan, ar-rajulu beralif lam. Sudah kita pelajari sejak jilid pertama dan sudah kita ulang-ulang di jilid kedua ini bahwa kalau ada isim beralif lam setelah kata tunjuk, maka dia sebagai badal. Maka bukan khobar. Belum lengkap dia. Kemudian kalimat setelahnya, dzul haqibatil jamilati. Dzul haqibatil jamilati sebagai na'at daripada ar-rajulu. Maka dia harus ma'rifah juga. Dzul haqibatil jamilati. Baru ada mubtada, badal, kemudian sifatnya. Khabarnya belum ada, maka khabarnya tabibun masyhurun. Dan tabibun harus nakirah, karena kita sudah pelajari sejak dulu, sejak jilid pertama, bahwa khabar hukum asalnya adalah nakirah. Maka tidak tepat kalau antum bilang at-tabibu, salah. Karena hukum asal daripada khabar adalah nakirah, maka dia tidak boleh beralif lam. Maka betul seperti yang sudah kita baca barusan, tabibun nakirah. Masyhurun juga harus nakirah karena itu adalah na'at daripada tabib. Nah. Hal nahtaju ila kitab al-sabura ya akhi? Taib, mungkin. Tapi mungkin satu dari pertanyaan yang sama. Iya, di nomor yang sama. Baik, silakan. Dari Abu Lutfi di Riau yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana jika nomor 3 itu dzalika rajulun dzu haqibatin jamilatin tabibun masyhurun." Nah, sebentar ditulis seperti ini, memang begini caranya. Nah, jadi ini seperti soal yang hanya bisa kita baca. Nah, kita tulis. اقرا يا احمد لو سمحت ذلك الرجل انت لحظه يا اخي نعم ذلك الرجل ذو الحقيبه الجميله الجميله كبانجان soalnya ini terus tabibun masyhurun. Tabibun masyhurun. Dzalika radhu dzul hakibatil jamilati tabibun masyhurun. Nah. Jadi pertanyaannya yang pertama terkait dengan kata tabibun masyhurun. Apakah at-tabibu al-masyhuru atau tabibun masyhurun? Sudah kita jawab tadi, ini tetap nakirah seperti ini, tabibun masyhurun. Tabibun tetap harus nakirah. Kenapa sebabnya? Sebagai khabar. Oh, sebagai khabar, dan khabar sudah kita pelajari dulu hukum asalnya khabar itu nakirah. Mubtada'nya sudah ada. Mubtada' ini mubtada'. Maka ini khabarnya. Faham tak, Amiko? Faham tak, insyaAllah. Ini ma'rifah, ini nakirah. Maka tidak boleh. Tidak boleh begini. At-tabibu al-masyhur. Tidak boleh. Nanti kalau ini pakai alif lam lagi, ini menjadi na'at lagi menjadi ini. Atau badal daripada ini lagi. Nanti belum selesai-selesai nanti. Nanti ini kalimatnya belum selesai. Masih panjang lagi nanti kalau begitu. Tapi kalau sudah begini, nah, selesai sudah. Kenapa selesai? Karena unsur pokoknya sudah ada semua. Mubtada dan khabar. Selesai sudah. Dzalika ar-rajulu dzul hakibatil jamilati, ini hanya tambahan saja. Bukan unsur pokok dan bukan unsur asasi. Faham tak, Amiko? Faham tak, insyaAllah. Nah, dari pertanyaan kedua, bagaimana kalau dirubah ini jadi rajulun begitu, akhil kirim? Abdul Ghafar? Ya, begitu pertanyaannya. Dia mentanwinkan semua, Ustaz. Dzalika rajulun, dzalika rajulun dzu hakibatin jamilatin, dzu hakibatin jamilatin tabibun masyhurun. Tabibun masyhurun. Bisa begitu, tapi nanti posisi khabarnya bukan ini lagi sekarang. Khabarnya jadi ini. Dzalika rajulun, selesai sudah. Dzu hakibatin jamilatin, ini na'atnya. Tabibun masyhurun masuk sebagai badal. Tabibun masyhurun sebagai badal daripada rajulun. Idzan al-jumlah sahihah. Al-jumlah sahihah. Nah. Baik. Satu lagi pertanyaan berkenaan dengan nomor 7 Ustaz ini. Nah. Abu Asfia, Ustaz mau bertanya nomor 7. Dzalika rajulu, dzalika rajulu kedudukannya menjadi apa, Ustaz? Dzalika al-mubtada. Ar-rajulu sama seperti ini tadi. Dzalika al-mubtada, dzalika al-mubtada, ar-rajulu badal. Nah. Baik. Ya, dengan demikian sudah selesai kita baca pertanyaan yang berkaitan dengan latihan ini, Ustaz. Sebagai istitam, dapat disampaikan berapa istifadah? Nah, sebagai penutup, pentingnya untuk mengulang kembali kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari latihan yang ke-9 ini, antum temukan bahwa landasan agar kita bisa mengerjakan latihan ini cukup banyak. Banyak sekali kaidah-kaidah yang di jilid pertama yang sudah kita jelaskan antum harus ingat kembali. Di antaranya di sini ada pembahasan tentang al-mubtada wal khabar. Antum harus pahami itu, al-mubtada wal khabar. Kemudian ada pembahasan tentang an-na'at dan al-man'ut. Ini juga harus antum ingat. Kemudian ada juga tentang al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih. Ini juga antum harus ingat. Kemudian yang keempat juga tentang dzu, kalimat dzu yang sudah kita pelajari di awal jilid 2. Jika kita memahami empat hal ini, memahami kaidah-kaidahnya dan mengetahui contoh-contohnya, dan ketika diputar sana putar sini antum tidak kesulitan, antum paham, maka insya Allah Allah akan mudahkan antum mengerjakan latihan 9 ini. Dan ini mendorong ana untuk ada sebuah ide yang muncul di sini, bahwa penting untuk mengumpulkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari di jilid pertama. Karena mengingat bahwa kita sudah masuk jilid 2 dan tidak ada pengulangan jilid pertama. Tidak ada pengulangan jilid pertama. Baik secara langsung maupun ulangan, tidak ada jilid pertama diulang kembali. Sedangkan para pendengar kita belakangan ini adalah para penelepon yang bisa jadi baru saja ikut jilid 2. Maka dia harus diingatkan kembali kaidah-kaidah ini. Dan saya kebetulan sedang menyusun kaidah-kaidah itu. Kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari di jilid pertama sudah sebagian sudah saya susun, tinggal saya lengkapi. Nanti ketika itu kita akan kembali ke kaidah-kaidah itu. Kita akan kembali ke kaidah-kaidah itu. Setelah kita kembali ke situ, antum ingat kembali, baru kita masuk ke latihan yang kita sedang kerjakan sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita selama ini menjadi amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha darinya, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.